mulai dengan terbitnya fajar. Yahsulu bisa juga diartikan terjadi, terwujud dengan terbitnya fajar. Atau tidak, lalu dari sini adalah penjelasan bahwa mulai masuk ke dalam puasa itu dengan terbitnya fajar. Wa anna lahul akla wa ghairahu hatta yatla al fajr. Bahwasanya boleh baginya untuk makan dan yang lainnya, makan, minum, hubungan suami istri, hatta yatla'al fajr, sampai terbit fajar. وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم. Dan dalam bab ini juga terdapat hadis-hadis yang memberikan penjelasan tentang ciri-ciri fajar atau kriteria fajar yang mana hukum-hukum berkaitan dengan fajar itu. Di antaranya masuknya ke dalam puasa. Wadukhuli waktu solat subhi. Dan masuknya waktu solat subuh. Wa ghairi dhalika, dan yang lainnya. Di dalam penjelasan kitab penjelasan Imam Nawawi ditambah lagi wa huwal fajru ats-tsani wa yusamma as-shadiq, bahwasanya itu dinamakan dengan fajar yang kedua. Dia adalah fajar yang kedua yang dinamakan dengan shadiq, fajar shadiq, fajar yang jujur. Al-mustatir, ya, yang melebar, yang memanjang, memanjang di ufuk. Wa annahu la athara lil fajr al-awwal fil ahkam. Bahwasanya tidak ada sedikit pun pengaruh disebabkan fajar yang pertama di dalam hukum-hukum. Yani fajar itu terbagi kedua. Fajar pertama, fajar kedua. Fajar pertama sama sekali tidak ada kaitan hukum di dalamnya. Fajar yang kedua baru ada terkait dengan hukum-hukum masuknya puasa atau awalnya kita puasa dan masuknya solat subuh. Ini dinamakan dengan fajar shadiq. Yang kriterianya dia memanjang. Yang fajar yang pertama wa huwa al-fajrul kadhib, dia adalah fajar yang berbohong. Al-mustatil, yang dia panjang gini, memanjang. Kalau ini memencar dia. ke serigala, gini, manjang ke atas. Jadi dia memanjang, menembak dia ke atas. Kalau misalkan kita lihat ke atas di apa, di langit, tidak di ufuk, tapi di atas, memanjang, melebar dia. Tapi setelah itu dia hilang lagi. Tadinya kelihatan seperti ada tembakan cahaya, ya, yang saya pernah coba melihat itu sudah lama sekali, 2010 kalau tidak salah, ketika saya di Muara Seburut. Pertama sekali saya ke sana, saya coba. Itu ya, seakan-akan ada tembakan ke awan gitu. Tapi kalau Fajar Shadiq tadi, dia melebar, ya, di ufuk timur. Hadis pertama dengan sanadnya kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qal lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Dari fajar. Qala lahu Adi bin Hatim. Adi bin Hatim mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni aj'alu tahta wisadati iqalaini. Iqal ini apa nih? Kalau sekarang orang Arab memakai iqal itu taruh di atas kepalanya yang hitam tuh. Taruh simaknya dulu, baru taruh di atas. Ini multifungsi. Iqal dahulunya untuk menambatkan unta. Ya, baca orang menambatkan unta, bule ya. Ya, supaya unta itu tidak lari. Jadi ambilkan dia bulat tadi, disarungkan ke pahanya atau ke lututnya. Ketika dia tabrik, beda menambek unta dengan menambek sapi atau kambing. Nah, sekarang pakai iqal di sini untuk mengikat, memegang, ya, supaya simak tidak jatuh. Multifungsi, malaci orang saja gitu. Enak. Lalu iqal ini diletakkanlah oleh Adi bin Hatim iqalan abyad wa iqalan aswad. Iqal yang berwarna putih dan iqal berwarna hitam ditaruh di bawah bantalnya. A'riful layla minan nahar, aku mengenal malam dan siang. Mengenal malam dari siang. Jadi kalau tidak nampak, berarti masih malam. Kalau lah nampak, berarti itulah siang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wisadataka la'ariq. Kalau begitu bantalmu lebar sekali. Bantalmu lebar sekali. Innama huwa sawadul laili wa bayadun nahar. Sesungguhnya yang dimaksud itu dia hanyalah hitamnya malam dan putihnya siang. Hadis yang kedua dari Sahal bin Sa'ad, dia mengatakan, "Lamma nazalat hadhil ayah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi." Ketika turun ayat ini, makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Qal Sahal bin Sa'ad mengatakan, kana rajulu, ada seseorang, ya'khudhu khaytan abyada wa khaytan aswad, nyambik benang putih dan benang hitam. Fa'akulu hatta yastaqim lalu dia makan sampai jelas bagi dia hitam dan putih. Terus dia makan dari tadi itu, ya, hatta anzal Allah azza wa jalla min al-fadli wa bayyana dhalik. Setelah itu Allah sampai Allah turunkan dari firman-Nya min al-fadli, maka jelaslah yang diinginkan itu. Jelaslah itu yaitu putih, kencang dan kencang. Hadis yang ketiga masih dari Sa'ad juga mengatakan, ketika lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al-khaytil aswad, makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Qala fa kana ar-rajulu idza arada as-sawma, adalah seseorang apabila ingin puasa, rabata ahaduhum fi rijlaihi al-khaytal aswada wa khaytal abyad, salah seorang di antara mereka mengikat di kedua kakinya benang hitam dan benang putih. Datang cia kakinya benang hitam, cia lagi benang putih. Fala yazalu ya'kulu wa yashrabu hatta yatabayyana lahu uru ari yuhuma. Dia selalu makan, terus makan sampai jelas bagi dia melihat kedua benang tadi. Fa anzalallahu ba'da dhalik, lalu Allah menurunkan setelah itu, minal fajri, dari fajar. Yani kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Fa'alimu anna ma ya'ni bidhalik al-laila wan-nahar. Setelah diturunkan min al-fajr, maka mereka mengetahui bahwa yang dimaksud dengan demikian itu adalah malam dan siang. Imam Nawawi dia mengatakan, amma ma'na al-hadis falil ulama'i fihi syuruh, Adapun makna hadis, bagi ulama memiliki penjelasan-penjelasan. Berarti tidak satu penjelasan. Masing-masing ulama punya penjelasannya. Ahsanuha kalamul qadhiyat rahimahullahu taala. Yang terbaik dari syarah-syarah itu adalah syarahnya qadhiyat. Perkataan qadhiyat. Qal, dia mengatakan, innama akhadhal iqalaini wa ja'alahuma tahta ra'sihi. Bahwasanya dia mengambil dua iqal lalu dia letakkan di bawah kepalanya. Wa ta'awwala al-ayata likaunihi sabaqa ila fahmihi anna al-muradu biha hadha. Lalu dia tafsirkan atau dia maknai ayat itu dengan seperti itu, karena itulah yang melengket di dalam pemahamannya. Bayangan bagi awal dia itu ya, bahwa tergambar dari seorang membaca ayat bahwa ini adalah benang atau benda hitam dan benda putih. وقد وقع لغيره ممن فعل فعله. Begitu juga terjadi pada selain yang pertama, Adi bin Hatim, itu yang terbayang bagi dia. Begitu juga dengan orang lain yang diceritakan oleh Sahab bin Sa'ad. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala minal fajri. Sampai turun firman Allah, penjelasannya lagi, tambah lagi al-fajr. Minal fajr, dari fajr. Fa'alimu annal murada bihi bayadu annahari wasawadul layl. Maka mereka mengetahui bahwa maksud dengan itu adalah putihnya siang, hitamnya malam. Walaysal murad anna hadha kana hukm syar'i awalan. Bukalah maksud dari ayat ini atau hadis ini bahwa hukum syariat yang pertamanya itu, tidak. Ya, thumma nasakha biqauli minal fajr. Lalu dinasakhlah, dihapuslah dengan turunnya firman Allah minal fajr. Tidak itu. Tapi itu bukan hukum. Namun itu adalah pemahaman seseorang. Hukumnya tetap. Ya, ini maksudnya gimana? Bukanlah misalkan hukum awal itu baru mereka puasa kalau seandainya betul-betul jelas benang hitam dengan benang putih. Ya. Lalu setelah itu hukum ini dihapus dengan turunnya minal fajr. Bukan itu maksudnya. Tapi yang terjadi itu adalah dipahami oleh seseorang sesuai dengan pemahaman awalnya. Wah, terbayang bagi dia adalah memang letterlek. Ya, atau tekstualnya yang seperti itu. Ya, benang, ya sudah benang. Sementara hukum tidak. Hukum yang maksudnya adalah fajr. Sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Tahawi dan Ad-Dawudi. Seperti itu digambarkan. Tapi itu tidak. Qadhiyat mengatakan hukumnya sama. Tidak ada nasakh di situ. Hanya saja untuk lebih jelasnya. Lalu yang pertama itu adalah pemahaman awal bagi mereka. Qala al-qadi, qadi mengatakan wa innamal muradu anna dhalika fi'luhu. Bahwasanya hal itu adalah perbuatannya, wa ta'awwalahu man lam yakun mukhalitan lin-nabi. Bahwasanya itu adalah perbuatannya. Dan dipahami oleh orang yang belum hidup bersama Nabi. Ya, ya, ini maksudnya belum mukhalatah, bergaul dengan Nabi. Bal huwa minal a'rab wa man la fiqha indahu. Malahan yang memiliki pemahaman tadi itu adalah orang dari Arab pedalaman atau orang yang tidak memiliki al-fiqh, yakni pemahaman. Aw lam yakun min lughatihi isti'mal al-khayt fi al-lail wa an-nahar, atau bagi orang yang tidak memakai istilah ini dalam bahasanya, memakai benang di dalam malam dan siang. Ya, bagi kita kadang-kadang istilah dalam bahasa. Kadang kita bagi bahasa Minang ada kata-kata yang kita unjukkan, bagi orang menafsirkannya letter like. Tapi maksud kita beda. Ya. لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. Karena tidak boleh mengundurkan penjelasan sementara ya sangat diperlukan. Tidak boleh diundurkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan penjelasan. Oleh hada angkara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Adi biqaulihi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kepada Adi dengan mengatakan, sesungguhnya inna wisadaka la'arid, kalau begitu bantalmu sangat luas sekali, sangat lebar, ya. Innama huwa bayadun nahar wa wasadul lail, tetapi dia adalah putihnya siang, hitamnya malam. Qala, yani qala qadiyyah, wa fi anna al-alfaz al-mushtarakah la yusaru ila al-amal bi azhar wujuhiha wa akthar isti'maliha illa idza 'udima al-bayan. Di dalam hadis ini dapat kita ambil sebuah manfaat, faedah, bahwa lafaz-lafaz atau kata-kata yang mustarakah, yang bisa dipahami dari beberapa sisi, la yusaru ila al-amal bi azhari wujuhiha, ya, tidaklah kita langsung memakai kepada pemahaman yang tampak dari kata itu, wa akthar isti'malnya, atau yang paling banyak dipakai dari kata-kata itu, illa idza udimal bayan, kecuali kalau seandainya tidak ada penjelasan, maka boleh kita mengambil teksnya. Wa kana al-bayanu hasilan bi wujudin nabi, penjelasan itu terwujud dengan keberadaan nabi. Jadi nabilah yang menjelaskannya. Qala al-Abu Ubaid al-khaytul abyad al-fajr as-sadiq, benang putih itu maksudnya adalah fajar yang sadiq. Wal khaytul aswad al-lail, benang hitam itu adalah malam. Wal khaytul laun, al-khayt benang yang dimaksud di sini adalah warna. Jadi kalau misalkan diartikan dengan warna, maka sampai jelas bagimu, bagimu warna putih dengan warna hitam. Warna putih maksudnya fajar shadiq, warna hitam maknanya adalah al-lail, malam. Wa fi hadha ma'a qawlihi, dalam hal ini bersama dengan sabda Nabi, sawadul laili wa sawadun nahar, hitamnya malam dan putihnya siang, dalilun, terdapat dalil, ala anna ma ba'da al-fajri, bahwasanya setelah terbitnya fajar, huwa minan nahar la minal lail, bahwa terbitnya fajar itu dia adalah bagian dari siang, bukan bagian dari malam. Mana yang panjang, siang atau malam? Hah? Bagi orang mengatakan siang 12 jam, malam 12 jam, karena pikirannya adalah terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Tapi kalau berdasarkan dalil ini, siang lebih lama daripada malam, karena siang mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, ya. Adapun malam mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, ya. Dan subuh itu adalah awal dari siang. Wala fasila bainahuma, tidak ada pembatas antara siang, antara malam dengan siang. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, lalu siang itu mulai terbitnya matahari sampai terbenam matahari, berarti ada tempo masa yang memisah antara malam dan siang. Tapi berdasarkan ini, tidak, habis malam nyambung dengan siang. Awal siang itu adalah mulai dari terbitnya fajar. Wa hadza madhhabuna, ini adalah madhab kita. Wa bi qala jamaahirul ulama, begitulah perkataan mayoritas ulama. Wa huqiya fihi syai'un an a'mash wa ghairuhu la'allahu la yas'a anhu. Ada pendapat yang lain yang diceritakan dari A'mash dan yang lainnya, boleh jadi itu tidak sah dari mereka. Mungkin ada perkataan-perkataan yang tidak disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Perkataan Nabi, wa inna wisadaka la'arid, atau wa inna wisadaka la'arid, bahwasanya bantalmu sangat luas. Makna dari qala al-qadim, ma'nahu in ja'alta tahta wisadaka al-khaytaini alladaini aradahum Allah wahuma al-layl wal-nahar wa wisaduka ya'luhuma wa yughattihima wa hayna idzin yakunu 'aridan. Makna dari perkataan ini bahwasanya wisadah, yakni bantalmu, lebar sekali. Kalau engkau meletakkan di bawah bantalmu dua benang yang diinginkan oleh Allah, yang dimaksud oleh Allah, apa? Siang dan malam, ya. Maka bantalmu itu akan menutupi siang dan malam. Kalau begitu, bantalmu sangat luas sekali, ya. Seluas apa? Seluas siang dan malam, karena dia menutupnya, ya. Wa huwa makna ar-riwayatul ukhra fi hadis Bukhari, dan itu adalah makna yang lain dari hadis Imam Bukhari, innaka la'aridul qafa, kalau begitu engkau punya leher yang lebar, ya. Leher qafa itu yang belakang nih, ya, kudua tekuknya belakang. Kalau gitu, ya, tekukmu itu lebar sekali. Li'anna man yakunu hadha wisaduhu, siapa yang bantannya lebar, yakunu azamu qafah, maka kuduknya atau tekuknya akan besar, ya. Min nisbatihi biqadrihi, ya, sesuai dengan ukurannya. Wa huwa al-ma'na riwayatul ukhra, dan ada lagi riwayat yang lain yang katakan wa innaka ladakham, berarti engkau sangat besar sekali, badanmu sangat besar. Itu maknanya. Ya, digambarkan kalau seandainya makna yang tadi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Tidak ada. Hal ini dipertegas lagi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza sami'a ahadukum nida." Apabila salah seorang di antaramu mendengar azan, "wal ina'u biyadihi." Bejana masih di tangannya. "Fala yad'uhu." Jangan dia letakkan hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia selesaikan kebutuhan dari bejananya tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti akan lebih dijelaskan lagi tentang azan, ya, maksudnya waktu azan dan bagaimana berhentinya, kapan, apakah azan pertama atau azan kedua, insyaallah akan dijelaskan. Wallahu taala alam, kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Pembahasan kita masih tersisa juga tentang penjelasan ciri-ciri dari fajar as-sadiq. Wallahu taala alam. Kita ambil satu atau dua pertanyaan. Dari hadith Padang. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana bertanya di luar tema. Ana belum mengerti apa itu mahram musaharah. Apakah boleh bersentuhan dengan mereka? Jazakumullah khair atas jawabannya. Musaharah itu apa? Musahara itu pernikahan. Mahram yang disebabkan oleh pernikahan. Kemahramannya ini ada yang abadi, ada yang muaqqat. Kapan yang abadi, yang terus menerus yang dikatakan mahram, betul-betul mahram, yaitu antara yang menikah dengan mertuanya. Kalau seandainya laki-laki menikahi seorang perempuan, maka ibunya, ibu mertuanya menjadi mahram kepadanya, baginya ilal abad, selama-lamanya. Sampai kalau bacarai pun jo istrinya, maka mertuanya tetap haram. Maka boleh bersentuhan dengannya, karena dia seperti ibunya sendiri. Ya. Atau sebaliknya, seorang perempuan menikahi seorang laki-laki, maka mertua laki-lakinya mahram baginya. Ya, maka boleh dipersentuhan. Atau seorang orang tua, apabila anaknya menikah, suami atau istrinya menjadi mahram. Ini satu. Yang kedua, masih musaharah disebabkan oleh pernikahan. Seorang suami, seorang laki-laki, apabila dia menikahi seorang janda, ya, seorang janda, dan dia sudah bergaul dengan istrinya ini, yang si janda ini, maka anak bawaannya, anak tirinya, ya, anak dari istri, maka itu adalah mahram. Atau sebaliknya, tapi dengan catatan dia bergaul dulu. Tapi sebaliknya, apabila sang istri, sang seorang perempuan menikahi seorang duda yang membawa anak, maka anaknya langsung menjadi mahram. Ya, langsung menjadi mahram. Karena seorang laki-laki haram menikahi wanita yang dinikahi oleh bapaknya. Ini adalah abadi, yang terus sampai hari kiamat mahram disebabkan pernikahan. Ada yang namanya muakkat, ya, temporary, hanya sewaktu-waktu, artinya batas waktu, yaitu berhubungan dengan saudari, siapa, saudari istri atau saudara suami. Yani tidak boleh nikah. Ya, pasti seorang laki-laki, seorang perempuan tidak boleh nikah dengan dua orang laki-laki, gitu ya. Nah, sekarang bagi seorang laki-laki tidak boleh dia menikahi adik atau kakak dari istrinya dalam waktuan yang bersamaan. Karena tidak boleh memadu suami kakak beradik. Maka dia mahram hanya sementara, sampai putus hubungan pernikahan, baik dengan kematian atau disebabkan oleh perceraian. Perceraiannya dengan istrinya, maka boleh dia menikahi adik atau kakaknya setelah habis masa iddah. Nah, yang ini tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berduaan, karena pada hakikatnya mereka tidaklah mahram. Ya, ada yang mengatakan mahramnya, tapi mahram untuk sementara, tidak boleh dinikahi, tapi bukan mahram. Karena mahram secara istilah adalah orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, itu dinamakan dengan mahram. Ya, maka saudari dari istri, baik kakak atau adik, itu adalah tidak mahram. Ya, keharamannya hanya untuk sementara, maka tidak dinamakan dengan mahram. Wallahu taala alam. Baik. Jika kita telah mengecewakan orang tua dengan keluar dari tempat kuliah karena berat karena banyaknya kemudaratan pada tempat kuliah tersebut, apakah menjadi kewajiban kita untuk mencari nafkah untuk membantu orang tua? Karena orang tua saya sangat menuntut saya memikirkan masa depan saya dan memungkinkan kemungkinan besar jika saya mencari nafkah mereka akan senang. Ya, wajib untuk mencarikan nafkah dulu untuk diri sendiri dan memberikan nafkah ke orang tua. Mau tamat kuliah atau tidak tamat kuliah, wajib bagi seorang anak. Ya. Jangan menjadi beban orang tua. Kemudian senangi orang tua kita. Dalam kita berbakti kepada orang tua, jangan pakai akal. Tapi pakailah apa? Perasaan. Sebab kalau kita pakai akal, kita akan hitung-hitungan. Pakai kalkulator jadinya. Ya. Sementara orang tua kita membesarkan kita enggak pernah pakai kalkulator. Enggak pernah pakai akal. Tapi adalah pakai perasaan. Ya. Ketika kemarengek kita seketek, lah dia gian. Kalau akalnya mungkin enggak perlu dong. Tapi bagaimana dia bisa menyenangkan kita? Itu yang dia mereka lakukan. Ya, kalau seandainya dulu kita di gadangannya latihannya akal mengatakan ini harus istirahat. Tapi tanpa ada akal yang dia pakai, tapi perasaan yang dia kedepankan. Maka seharusnya kita sebagai anak begitu juga kita berkhidmat kepada orang tua kita. Dahulukan perasaan. Bagaimana kita bisa membahagiakan dia? Berapapun tuntutannya, tidak akan ada kita rugi sama sekali. Selama tidak ada bahaya atau mencelakakan, la darar wala dirar. Kalau mereka minta uang dengan kita, kasih. Seorang anak datang kepada Nabi mengeluhkan orang ayahnya selalu mengambil uangnya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li'abik. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Ya, maka oleh karena itu, kalau seandainya sempat kita mengecewakan orang tua kita, ya, obati kekecewaannya. Orang tua tidak akan pernah dia memikirkan kecelakaan anaknya. Bayangan dia bahwa dengan kuliah ini anaknya akan terbantu untuk masa depannya. Itu bayangan dia. Walaupun dia akan menjalankan kita. Ya. Maka oleh karena itu jangan sering mengadu kepada orang tua kita. Karena ada sebagian anak sekitar-sekitar ngadu ke orang tuanya, mengeluh, susah usaha, susah ini, mengeluh. Jangan. Kalau seandainya mereka bertanya, menelepon, besarkan hatinya. Ya, sampaikan yang baik-baik. Jangan sampai yang buruk-buruk. Ya, kita sampaikan yang baik-baik dan tidak kita sampaikan kepadanya yang hal-hal yang tidak baik, itu bukan berbohong. Ya, yang kita sampaikan apa yang ada, tapi yang baik-baik saja, sehingga senang hatinya. Ya, dahulu karena keinginan kita mereka berhutang. Kalau sekarang kalau mereka ingin, pantas gak kita berhutang? Hah? Pantas. Tadi saya katakan bahwa dahulukan perasaan kita dalam kita berkhidmat dengan orang tua kita. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.